أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di tempat ini melanjutkan dalam membaca kitab Mulahas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan sampai pada pembahasan tentang menjenguk orang yang sakit. Disebutkan oleh beliau bahwa termasuk di antara sunnah Nabi alaihissalatu wassalam adalah menengok orang yang sakit. Iyadatul marid. Maksud di antara sunnah Nabi kita, bahkan ajaran Nabi, hakul muslim alal muslim, wajib atau hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada 6. Di antaranya adalah iyadatul marid. Menengok orang yang sakit. Disebutkan Imam Nawawi hadisnya. Kami sebutkan di sini hadis dari sahabat Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala amarana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, yani kepada kita umat Islam, untuk apa? Bi'iyadatil marid, untuk menengok orang yang sakit. Wattiba'il janaiz, dan untuk mengikuti, yakni mengiringi jenazah ketika diusung ke kubur. Sudah kita lewati pahalanya qirat, 1 qirat. Kalau kita menyolatinya, kemudian melanjutkan dengan mengiringinya sampai pemakamannya selesai, maka kita akan mendapatkan 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Mithlul jabalainil azimain. Pahala semisal 2 gunung yang besar. Ya. Disebutkan pula hak yang berikutnya, wa tashmitul atis. Mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang mendapati saudaranya bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Itu apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Apabila dia bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Ingat itu. Ya. Idza atasa ahadukum falyahmadillah. Nabi mengatakan apabila seorang di antara kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Nah, bagi yang mendengar, maka dia mendoakan orang tersebut yarhamukallah. Artinya semoga Allah merahmati. Dia kemudian membalas doanya dengan mengucapkan yahdikumullahu yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Allah memperbaiki kondisi. Ini dia kaum muslimin, indahnya Islam jika diamalkan. Saling mendoakan antar kita. Kemudian termasuk hak muslim dengan muslim yang lainnya adalah munasrul mazlum. Ya, nasrul mazlum, membela, menolong, membantu orang yang terzalimi. Ya, termasuk ijabatud da'i wa ifsyas salam. Termasuk padanya adalah memenuhi undangan, ya, dan menebarkan salam. Ini diantaranya. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah alaihissalatu wassalam qala, haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ada 5. Dan kita diperintahkan untuk memenuhi hak-hak saudara kita. Yang pertama adalah Rabdus Salam. membalas salam dengan yang lebih baik atau dengan yang setimpal. Idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kalian dihormati dengan sebuah penghormatan, maka hendaknya kalian menghormatinya bi ahsani minha, dengan sesuatu penghormatan yang lebih baik. Aurduha, atau yang semisalnya. Kita mendengarkan ucapan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Sebadan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik hal itu diperintahkan dalam agama kita. Raddussalam, membalas apa? Salam. Sebagian ulama mengatakan hal ini adalah wajib. Membalas salam wajib. Adapun mengucapkan salam, mendahului mengucapkan salam, maka itu tidak wajib. Ya. Tetapi membalas salam itu hukumnya wajib. Ada ikhlas di antara ulama. Dan berikutnya adalah wa'iyadatul marid. Yang kedua, menengok orang yang sakit. Dan ini adalah sesuai dengan pembahasan kita. Hak muslim. Kemudian wattibal jenais, mengikuti jenazahnya, yaitu mengiringinya. Yang berikutnya, jabadu dakwah, memenuhi undangan dia. Watashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Baru kita mengucapkan untuk dia, yarhamukallah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita akan bacakan hadis yang berikutnya dalam Riyadhus Salihin sebagai taman keterangan. Di sini perlu kita konsentrasi agar jangan salah paham. Hadis ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis qudsi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah 'azza wa jalla yaumil qiyamah. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata nanti di yaumil qiyamah kepada para hamba-hambanya. Sebutkan di sini ya bani Adam. Wahai anak Adam, Allah berbicara seperti itu nanti di yaumil qiyamah. Dan hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku sakit. Falam ta'udni, namun engkau tidak menengokku. Sebuah pertanyaan yang mengherankan. Apa ini maksudkan ini? Maka konsentrasilah wahai hadirin, jangan sambil ngobrol. Ya, nanti salah paham. Aku sakit. Kenapa engkau tidak menengokku? Qala, manusia mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabbku, kaifa uduka wa anta rabbal alamin? Bagaimana aku menengokmu dalam keadaan engkau adalah sebagai Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta? Bagaimana aku menengokmu? Hadikan agama muslimin. Qala, Allah kemudian mengatakan, ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Apakah engkau tidak tahu ketika dulu di dunia ada seorang hambaku si fulan, dia sakit, kenapa engkau tidak menengoknya? Ama alimta anna kalau adlau uddahu lawajadtani indahu. Bukankah kamu tahu kalau engkau menengok orang yang sakit, hambaku yang sakit, engkau akan menjumpaiku ada pada sisinya. Maksudnya wahai kaum muslimin adalah ini menunjukkan keutamaan iyadatul marid. Keutamaan menengok orang yang sakit. Karena Allah akan memberikan pahala kepadamu. Allah akan memberikan pahala yang melimpah untukmu. Ya. Allah melihatmu ketika engkau menengok orang yang sakit. Tidaklah sia-sia orang yang menengok orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit tidak sia-sia. Engkau akan mendapati Allah ada padanya. Bukan berarti Allah duduk di sampingmu di kursi yang kosong. Ya, bukan. Ini berkaitan dengan pembahasan ma'iyatullah ma'halkihi. Undur barakallahu fikum, ana bahas sedikit tentang ini. Ini bab akidah. Tapi akidah ini jarang dibahas. Pembahasan ini kaum muslimin, yang pertama, kita meyakini Allah berada di atas arsy. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah dalam 7 ayat dalam surat yang berbeda-beda, Allah sebutkan kalimat yang hampir mirip dengan lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Atau thumma istawa 'alal 'arsy. Kalimat-kalimat yang mirip dengan ini 7 tempat yang memberikan keyakinan, memberikan faedah sebuah i'tiqad bahwa Allah berada atau beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Istiwa artinya apa? Ulu wartafa, di atas arsy. Jangan kita bayangkan seperti bersemayamnya seorang raja di atas kursi singgasananya, bukan. Allah berada di atas arsy, yakni ulu wartafa, berada di atasnya. Nah, bagaimana kini kaum muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana dan Allah bersama kalian selalu dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Ini sedikit membingungkan. Satu ayat menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Ayat yang lain menyatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Disebutkan dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ada mushaf di sini, ambilkan supaya tidak ragu. Al-Hadid atau Al-Hashr. Oh, besar teman, Pak. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy." Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanjilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Allah berada di atas arsy, namun Allah Maha tahu segala apa yang turun dari langit ke bumi, apa yang naik ke atas langit, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi. Artinya Allah Maha tahu segalanya. Tidak ada di lain di sana kecuali langit dan bumi. Semua apa yang ada di alam semesta ini Allah Maha mengetahuinya. Yang keluar dari bumi, yang masuk dalam bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit, Allah Maha mengetahui segalanya. Dan Allah berada di atas apa? Arsy. Karena Allah Maha mengetahui segalanya, maka Allah sebutkan wa huwa ma'akum. Dengan demikian Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian ada di masjid, Allah bersama kalian. Bukan wujud Allah di masjid. Allah beristiwa di atas arsy, tetapi Allah Maha tahu, Maha melihatmu, Maha mendengarkan ucapanmu, Maha mengawasi gerak-gerikmu. Ketika kamu dalam masjid, ketika kamu di dalam rumahmu, di jalanmu, di kerjaanmu, di pasar, di segalanya. Dimanapun kamu berada, Allah bersamamu karena Allah Maha mengawasimu. Bisa dipahami hadirin? Sehingga bukanlah ma'iyah, kebersamaan itu memiliki makna bersama di samping kita. Duduk. Tidak. Yang bersama dengan kita apanya? Penglihatan Allah. Allah melihat kita selalu, mengawasi kita selalu, mendengar ucapan kita selalu. Dan kita ini kaum muslim bukan satu orang. Semua manusia. Yang miliaran, jutaan miliar manusia ini, kaum muslim. Dimanapun manusia ada, siapapun dia, belahan bumi manapun, Allah melihat itu semuanya. Ini menunjukkan kesempurnaan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Wahai kaum muslimin, ketika kita iadatul marid, menengok orang yang sakit, Allah sebutkan, bukankah engkau mendapatiku ada di sampingnya? Bukan berarti Allah ada di rumah sakit itu, wahai kaum muslimin. Yakni Allah melihatmu, Allah menyaksikanmu. Allah akan memberikan pahala kepadamu dengan engkau menengok orang yang sakit. Bisa difahami hadirin? Ini pembahasan i'tiqad yang panjang lebar terdapat dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah. Dulu kita berhenti dalam pembahasan akidah dalam kitab apa? Lumatul i'tiqad. Seandainya ada waktu, maka dilanjutkan silsilah akidah dengan membaca kitab Aqidah Al-Wasitiyah. Tetapi karena kita memilih fikih dan memilih kitab Lamdul Manthur, maka silsilah apa berantainya kitab akidah terhenti di sini. Di majelis kita, di dalam kitab Lumatul I'tiqad. Silsilah atau berantainya kitab akidah dilanjutkan di Masjid Agung. Dulu kita membahas usul sulasa, membahas asy syubhat, membahas sampai sekarang kitab tauhid selesai dan masal jahiliyah. Mudah-mudahan masal jahiliyah segera selesai. Ya, sebulan lagi Bapak. Itu masih berapa tahun lagi. Setelah itu baru kemudian menginjak kitab yang lainnya. Di antaranya kitab Aqidah Wasithiyah. Insya Allah, jika Allah memberikan umur kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Pembahasan berikutnya masih dalam satu hadis yang sama. Masih hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kembali kepada manusia. Ya ibn Adam, wahai anak Adam. At'amtuka falam tut'imni. Aku meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberi makan kepadaku. Barakallahu fikum, kalimat ini kalau hanya sepenggal bingung kita. Apa ini mau kedengannya? Maka di waktu itu manusia mengatakan, qala ya Rabbi. Manusia mengatakan, wahai Allah, wahai Rabbku, engkau adalah Rabbul Alamin. Kaifa at'imuka wa anta Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin aku bisa memberi makan kepadamu ya Allah, dalam keadaan engkau adalah seorang, aku adalah zat yang menciptakan alam semesta. Engkau adalah Rabbul Alamin. Bagaimana aku memberi makan kepadamu? Qala, Allah melanjutkan ucapannya. Ama alimta annahu istad'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu? Apa kau tidak ingat ketika dulu ada seorang hambaku yang datang kepadamu minta makan kepadamu? Dia miskin, kurang makan. Kamu lihat dia kekurangan, kamu enggak mau pergilingannya. Sampai dia pernah minta kepadamu, saking dia kurangnya. Engkau tidak memberi makan kepadanya, bukankah itu seperti itu kamu dulu? Ama alimta, bukankah engkau tahu? Annaka law at'amtahu, seandainya engkau dulu memberi makan kepadanya, lawajadtani dalika 'abdi lawajadta, kau akan dapati aku ada pada hambaku tersebut. Yakni maksudnya adalah Allah menyaksikan kebaikanmu, menyaksikan perbuatan baik memberi makan. Sehingga yang namanya memberi makan kepada manusia wa kaum muslimin itu mulia. Menyuguhnya, memberikan sajian, mengundang orang, memberikan makan nasi bungkus, nasi dus. Melihat orang yang kesusahan, kita berikan kegembiraan pada dia. Dia akan gembira. Ya? Apalagi hujan-hujan rintik-rintik sore, anak-anaknya, kurang pangan, dibawakan sama antum penduan, Pak. Ya? Terus tahu berontak, ramas wajuh, senangnya luar biasa. Yang tadinya hampir malam ini gak makan, akhirnya makan. Itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan dapati aku padanya. Yani hal itu tidaklah sia-sia, itu besar. Jangankan memberi makan kepada manusia, wahai kaum muslimin. Memberi makan kepada hewan saja menyebabkan seorang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah yang pernah kami sampaikan Rajulun min Bani Israel. Seorang laki dari kalangan Bani Israel. Dia safar di padang pasir. Dia sampai pada tingkat puncak kehausan. Fawajada bi'ran. Nabi mengisahkan. Orang ini sangat haus. Hampir mati jarak-jarak kehausan. Fawajada bi'ran. Kemudian dia mendapati apa? Sumur. Tidak ada timbanya. Bagaimana caranya? Dia merangkak antara dinding dengan dinding. Turun ke bawah. Pelan-pelan sampai dia masuk ke sumur itu. Dan minum sepuasnya. Kemudian ketika dia sudah puas, dia naik. Melanjutkan perjalanannya. Begitu dia keluar dari sumur tersebut. Idzil kalbul yalhas. Yakulu thara minal atas. Ketika itu muncul. Tiba-tiba ada seekor anjing di pinggir sumur itu. Dalam keadaan menjulurkan lidahnya. Karena kehausan, dia makan debu karena kehausan. Maka laki-laki itu mengatakan, innahu qad balagha minal 'atsi kama balaghani. Sungguh anjing ini telah haus seperti hausku tadi. Maka dia pun turun kembali ke dalam sumur itu. Enggak ada timba. Bawanya Pak, bagaimana cara bawanya Pak? Tas kresek. Tas kresek sinten, Pak. Pakai apa? Dilepas sepatunya. Dia menggunakan sepatu khuf, yakni sepatu kayak sepatu boot. Dia isi dengan air supaya penuh. Dia isi dengan sampai penuh. Terus bagaimana naiknya? Tangannya buat naik. Dipanggul sini, ya jatuh. Digigit oleh dia. Sambil merangkak ke atas. Kemudian diminumkan. Fasyakarallahu lahu. Faghafarlahu. Wa adhalahullah jannah. Sebutlah Nabi. Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Allah memaafkan dosa-dosanya. Dan Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah. Luar biasa. Apalagi memberi makan kepada insan. Jangan disepelekan seperti ini. Antum yang punya kelonggaran bisa memberi makan. Ya. Daripada makanan tidak dimakan. Walaupun sesungguhnya itu adalah hal yang lah daripada dibuang. Makna ngomong elek temen riga. Ya. Jangan seperti itu. Ini niatan ibadah. Bukan karena daripada dibuang. Antum siapkan memang. Kemudian disebutkan pula dalam hadis ini. Kalimat selanjutnya dalam riwayat ini. Yabna Adam istakaituka. Wahai anak manusia, aku meminta kepadamu air minum. Istaikituka, yakni aku minta sukya untuk diberi minum. Falam tuskini, namun engkau tidak memberikan minum kepadaku. Qala ya Rabb, kaif askika wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, bagaimana aku memberikan minum kepadamu? Engkau adalah Rabbul alamin. Qala istasqaka 'abdi fulan falam taski. Ada seorang hambaku dulu minta minum kepadamu, namun kau tidak memberikan minum padanya. Amalimta, bukankah engkau tahu? Apabila engkau memberikan minum kepadanya, engkau akan mendapatiku ada padanya. Waikum muslimin, lawajata dhalika hindi, engkau akan mendapati amalan solehmu itu ada padaku. Memberi makan, waikum muslimin, memberikan minum. I'adatul marid. Memberikan manfaat kepada orang yang sedang kesusahan. Itu semuanya tidak sia-sia. Engkau akan dapatkan itu ada padaku. Yakni pahalanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan memenuhi kebutuhan dia. Masya Allah. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ketahuilah manfaatnya sesungguhnya untukmu. Yang dia rasakan darimu hanya satu piring atau nasi jus, hanya berapa. Tetapi engkau mendapatkan manfaat, Allah telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Masya Allah itu muslimin. Ya. Yang terakhir kami sampaikan di sini dari kitab Riyadhus Salihin, hadis Abu Musa Al-Asy'ari atau hadis Thauban, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza 'ada akhahul muslima, apabila dia menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, lam yazal fi hirfatil jannah, dia terus menerus di dalam surga menikmati makanan, buah-buahan, minuman dalam surga selama dia sedang menengok orang yang sakit, hatta yarji'a, sehingga dia kembali atau pulang. Qila ya Rasulullah, wa ma hurfatul jannah, ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksudkan dengan hurfatul jannah. Qala janaha, rahu muslim, janaha ay wajtani min thamar, dia mendapatkan berbagai macam makanan-makanan dari buah-buahan surga, yakni dia menikmati itu. Baik kaum muslimin, ini adalah beberapa riwayat yang bisa kami sampaikan dalam kitab Riyadhus Salihin, ya, untuk memberikan kesemangatan iyadatul marid, menengok orang yang sakit. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan membaca kitab Mulakhasul Fikhi. Qala Syekh Shalal Fauzan, lama katakan, wa yuhassinul maridu dhannahu billah, orang yang dalam keadaan sakit hendaknya dia berbaik sangka selalu kepada Allah. Berbaik sangka, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih ini, sangat-sangat perhatikan kaum muslim, apalagi orang yang sakit keras. Bedanya orang yang waras dengan orang yang sakit keras, ya kaum muslimin. Kadang kita menginginkan sehat terus. Tapi ingat, kalau sehat terus, kemudian tiba-tiba mati dadakan, beberapa hikmah dalam mengarungi atau merasakan sakit tidak didapati. Sehat terus tiba-tiba mati. Mati jantungan, atau mati jatuh, atau kecelakaan. Ini mungkin didapati sehat, tidak merasa sakit. Padahal kalau Anda sakit, woi komisi, sakit. Siapa sih gelem sakit? Ada yang mau sakit, Pak? Tidak. Tapi kalau timbakan kepadamu sakit, woi komisi, apalagi sakit yang parah, yang itu mungkin penyakit itu detik-detik terakhir hidupmu, itu antum akan bisa persiapan. Persiapan. Apalagi sampai dokter mengatakan, ini umurnya paling tinggal 1 bulan. Persiapan. Daripada jenengan, sing urip bae, sehat bae, persiapannya kapan, Pak? Ujuk-ujuk mati, urung persiapan. Resiko kakek utang. Tanggungan pirang-pirang. Sakit ya, kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang mau. Tetapi ketika dia sakit, disebutkan Syekh, yang pertama yang harus diperhatikan, hendaknya dia selalu husnudzon kepada Allah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya orang yang sedang sakit berbaik sangka kepada Allah? Disebutkan dalilnya, inni inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku, yaitu Allah, itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, Allah Maha Pengampunnya, Allah ampunilah aku. Berbaik sangka, itu berbaik sangka. Allah akan ampuni. Ya Allah, lindungi keluargaku, sepeninggalku. Allah akan memberikan. Masya Allah. Jenengan kepengen mati meriang di situ, apa waras, Pak? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena itu minallah kaum muslimin. Itu dari Allah. Takdir itu. Ya, kita pengen sehat terus, ya. Tidak bisa. Sakit terus, ya. Tidak bisa. Itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Cuman kalau seandainya Anda sakit, kalau kamu sakit, hendaknya apa? Berhusnudzon kepada Allah. Jangan bersu'udzon. Apa su'udzon? Buruk sangka. Karena apa? Kalau ada seorang hamba buruk sangka, maka Allah seperti yang dia sangkakan. Ya. Dia keluh kesah. Allah kayaknya benci sama aku. Allah benci sama kamu. Sesuai dengan perasaan kamu. Allah itu tidak tahu tentang aku. Tidak akan tahu tentang kamu. Sesuai dengan perasaan kamu. Itu dia kaum muslimin. Mati tidak ada yang tahu. Karena itu marilah kita selalu husnudzon kabar Allah. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul. Sebutkan hadis oleh Syekh. Inni atau ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku tentangku. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa ta'akkad dhalika 'inda ihsasi bi liqa'illah. Ta'akkad dhalik. Terlebih lagi kondisinya semakin parah dan ya tahassas itu apa? Dia merasakan bahwa itu adalah hari-hari terakhir atau jam-jam terakhir. Dia merasakan kegalauan, dia merasakan. Maka selalu husnudzon. Kadangkala kaum muslimin ujian berat bagi orang yang sakit. Ya, sakit bagi kaum muslimin. Ketika dia tidak memiliki ilmu, dia tidak sabar. Penuh dengan gundah gulana, penuh dengan caci maki, penuh dengan amarah, akhirnya dia tidak bisa menutup hidupnya dengan kebaikan. Bahasa kitanya kelimpungan. Ngerti kelimpungan, Pak? Apa bahasanya kelimpungan? Bingung. Kacau. Pikirannya kacau. Karena dia tidak terdidik. Dia tidak mengerti ilmu. Bagaimana cara menghadapi detik-detik kematiannya. Kalau dia sakit, bagaimana dia harus ucapkan? Apa yang harus dia kerjakan? Masya Allah, ya. Ada beberapa riwayat yang disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam. Seorang apabila mengamalkan ini, maka Allah akan lindungi dia satu malam itu. Kalau dia melakukan ini di waktu pagi, dia akan lindungi Allah sepanjang siang. Terus. Sehingga kalau ada orang yang sakit, ajarkan ilmu ini. Ya, jangan-jangan saya mati. Sore ini, pagi ini. Dia selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Supaya ketika dia mati dalam rangka, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Dari godaan syaitan. Apakah syaitan mengganggu ketika seorang manusia mendekati sakaratul maut? Jawabannya. Ya. Loh, Pak Rikawis tawar mati. Ya, bukan seperti itu, Pak. Jawabannya karena memang Nabi memberitahukan kepada kita. Bani Adam, manusia ketika hendak mati, syaitan berusaha sebisa mungkin menghalangi dalam mengucapkan La ilaha illallah. Sebisa mungkin dihalangi dia dari amal saleh di detik-detik terakhir. Dihalangi. Kalau bisa dimurtadkan. Ya, dengan dia mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan dia tidak menerima kondisi yang ada. Dengan dia marah-marah kepada Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Mengerikan. Ya, pikirannya kacau. Pernah kami sampaikan oleh kaum muslimin di majelis ini. Dan saya mendengar sendiri dari Syekh Ibnu Taimin. Dalam salah satu ta'limnya beliau. Beliau berkisah tentang rentenir. Ya, rentenir. Ngerti rentenir? Bang ucok-ucok. Ucok-ucok isi tadi, Pak. Mereka ucok-ucok isi tekani. Nah. Orang ini, kaum muslimin, ketika mati, ditalkin dengan La ilaha illallah. Dia enggak bisa. Dia mengatakan, Ashrah ahad asyar. Apa itu? 10%, 11%. 10%, 11%. Sampai mati. Na'udzubillah. Karena dia tukang rentenir, Pak. Tukang persen ini, Pak. Utang birakwes juta 10% ya. Utangnya 10%. Ashra ahada asyar. Ashra ahada asyar. Sampai mati. Tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Na'udzubillah. Itu diakibatkan karena tidak terdidik. Karena itu thalabul ilmu penting. Ya, supaya kita apa? Terdidik. Uisannu disunahkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Sekarang berkaitan dengan orang yang menjenguk atau yang menemani. Orang tua kita sakit. Saudari kita sakit. Tergeletak di keranjang di rumah sakit. ditemani. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Qala syaikh, wisan liman yahduru tadmi'uhu atasmi'uhu fi rahmatillah. Artinya apa? Memberikan kata-kata yang menyejukkan hati, yakin dengan rahmatullah, sehingga apa yang dia derita, sakit yang dia derita, tidak menimbulkan amarah. Orang sakit, wahai kaum muslimin, yang namanya sakit itu kejiwaannya bagaimana? Gak kondusif, gak labil, gak siap. Seperti sakit jerit kadang, merontak kadang. Nah, yang hadir itu wahai kaum muslimin, masukkan kepada telinga dia, ajak bicara tentang kasih sayang Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada seorang yang sakit, kasih sayang Allah kepada kamu. Sebutkan dia, kamu. Kalau kamu hamba yang saleh, Allah akan rahmati. Ya tapi kan lara banget. Iya, meriang yang lara. Nak orang lara ya, orang meriang jenengannya. Hibur pak. Kenapa? Karena dia harus meyakini itu. Karena kalau tidak, dia akan meronta. Dia akan meronta itu dalam bentuk apa? Tidak mau menerima kenyataan yang ada. Kalau sudah sampai setingkat itu, menolak takdir. Ya, takdirku dinengelek bahaya jan. Akhirnya kalau sudah seperti itu, kaum muslimin, sudah tidak lagi dekat dengan Allah, murka dengan Allah, marah. Tahu marah? Marah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengerikan. Apalagi kalau sudah kebablasan. Lagi meriang. Sing jundang biungnya. Yung. Yung. Ngantak mati. Yung. Mati. Karena pak yang di sampingnya tidak tahu bagaimana cara merawat orang yang sakit. Kalau merawat fisik, silakan. Memaridoh. Yaitu apa? Para perawat. Antum merawat jiwanya dia. Apalagi kalau antum tahu ini lagi kondisi genting di ICU atau mungkin terus begitu ekonomi. Kemudian yughallib fi hadhil hala janib ar-raja. Bagi antum yang ada di sampingnya, engkau besarkan sisi harapan kepada Allah. Besarkan itu. Kamu lagi sakit, mengharaplah ampunan kepada Allah, mengharaplah surganya, mengharap rahmat, mengharap husnudzan, mengharap kebaikan Allah, mengharap keselamatan, kesembuhan, mengharap kebaikan. Kalau seandainya Allah takdirkan mati, mati di atas kebaikan. Ini roja namanya. Ar-roja'u, harapan. Kalau seandainya engkau disembuhkan oleh Allah, juga mengharap kesembuhan yang memberikan kebaikan. Terus seperti itu. Dinasihati, diingatkan, dibacakan ayat. Ini waikum muslimin, tugas orang yang apa? Yang ada di sampingnya, orang yang sakit keras, yang disangka oleh kita, itu sudah mendekati apa? Al-maut. Kemudian kata beliau, ala jaibil khauf, adapun sisi takut. Sisi takut, takut dari api neraka, takut dari siksa. Ini disebut, tapi tidak terlalu. Tetap yang dibesarkan adalah harapan kepada Allah. Kenapa? Kadang kalau kaum muslimin yang terjadi, wong wis meriang, wis kering, ya, mangan ora bisa, adanya sakit kepala, sakit perut, sakit kepala, kanker otak mungkin atau kanker perut. Sakit banget. Betul-betul mengadu, merintih, menahan sakit. Dalam keadaan seperti itu, antum bercerita neraka. Ya. Nan neraka lebih panas mani. Lebih laraman. Akhirnya dia apa? Ya selama lebih neraka baik. Salah kamu, kaum muslimin. Salah. Kadangkala kalau kamu salah ngomong, dia mana putus asa. Putus asa. Saya sudah mau mati. Umurku kemarin begitu, begini. Aduh. Ya apalagi yang saya lakukan? Ya sudah. Putus asa. Gara-gara siapa? Kamu yang nunggu ini gak pinter. Ya. Bicara masalah hal-hal yang menakutkan. Jangan hal-hal yang menggembirakan. Rahmatullah. Kau muslim. Alhamdulillah. Ya. Engkau Muslim. Mudah-mudahan Anda mati di atas Islam. Wah, menggembirakan itu. Iyalah nenek-nenek aku mati ini siap. Mati di atas Islam. Begitu. Ya. Sebutkan hal-hal yang rojak yang berkaitan dengan kegembiraan dan kesenangan. Wa amma fi halati sihha fa yakunu khawfuhu wa raja'uhum safian. Li'anna man ghalaba 'ala al-khawf awqa'u fi na'min min al-ya's wa man ghalaba 'ala ar-raja' awqa'uhu fi na'min al-amn min qillah. Adapun kalau orang yang sehat seperti kita alhamdulillah, hendaknya kita ini selalu di antara dua hal. Ada rasa takut kepada Allah dan ada rasa harap kepada Allah. Kita mengharap amalan kita diterima. Kita mengharap doa kita dikabulkan. Kita mengharap rahmatullah. Kita mengharap. Sisi lain kita takut kepada Allah. Kalau kita melakukan maksiat, kita takut kepada Allah. Kita melanggar syariatnya, kita takut kepada Allah. Sehingga ibadahnya terus lancar dengan adanya dorongan harapan kepada Allah. Dan maksiatnya akan berhenti. Karena ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kapan? Sehat. Tapi ketika dalam keadaan sakit, yang dibesarkan adalah rasa mengharap kepada Allah azza wa jalla. Supaya apa? Dia bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah tujur al-maridu. Fainisan liman hadarahu ayulakkinahu. Sekarang berkaitan dengan apabila yang kita tunggu itu orang yang sakit itu sudah ada tanda-tanda kematian. Tanda-tanda orang ini akan meninggal dunia. Maka bagi orang yang ada di sampingnya hendaknya mentalkinnya dengan kalimat La ilaha illallah. Liqali alaihi salatu wassalam Lakinu mautakum La ilaha illallah rahu muslim. Talkinlah orang yang mautakum. Ya. Mautakum ini artinya orang yang telah mati di antara kalian. Ya. Dengan la ilaha illallah. Perhatikan. Masih ada waktu sedikit. Belum bunyi? Belum ya. Perhatikan sini kaum muslimin. Ini di antara hadis yang dipahami tidak sesuai dengan zahir nas. Perhatikan. Nabi mengatakan lakinu mautakum. Talkinlah orang maut. Maut itu sesuatu yang sudah mati. Orang yang sudah mati di antara kalian. Dengan la ilaha illallah. Jangan ditafsirkan, dilakukan, dipraktekkan sesuai yang nyata. Yang ada dalam nas. Tetapi pahami hadis ini. Praktekkanlah hadis ini sesuai dengan prakteknya Nabi. Kapan Nabi mentalkin Abu Talib? Setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Maka praktek hadis ini mentalkin orang itu sebelum mati. Dan itu manfaat. Karena setelah mati sudah tidak manfaat taubat. Orang kalau yughargir sudah tidak lagi ada pinut taubat. Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum dia yughargir. Begitu. Yani sakaratul maut. Berarti ditalkin kapan sebelum mati agar dia bermanfaat. Adapun kalau wis dikubur, ya, wis rampung disebut, ya fulan, nek ditakeni teng malaikat, ditalkin Pak. Ya mantra buka ini atau ditalkin la ilaha illallah, la wis mati, wis pendemaning Pak. Ya. Dia pakai mikrofon bokrung kana. Kerungnya jimprak malah Pak. Hala wa kaum muslimin. Sehingga itu perkara bid'ah. Walaupun mereka berdalil dengan hadis ini. Hadis yang tidak diamalkan secara apa? Zahirnya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.